Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, kembali kita hadir di dalam seri pembinaan umat, The Islamic Shadow Presentation, seri Tarbiyah Islamiyah. Pada kesempatan ini, kita mengajak kepada saudara-saudara yang cerdas untuk melakukan perenungan. Marilah kita merenung sejenak untuk memikirkan tentang kondisi kita, tentang situasi posisi kita, tentang ruang lingkup yang ada di dalam diri kita dan di sekitar kita, tentang perhidupan saat ini di mana kita ada, tentang posisi kita di tengah-tengah kancah perguliran generasi manusia dari masa ke masa. Memikirkan tentang konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi, yang akan menimpa kepada diri kita jikalau kita berbuat ini dan itu, berbuat ini atau itu. Saudaraku yang budiman dan cerdas, merenung. Merenung adalah suatu aktivitas yang sederhana. Namun, merupakan satu titik tolak dalam perubahan hidup seseorang. Karena merenung adalah memfungsikan modal dasar yang dimiliki oleh manusia. Modal dasar manusia adalah pendengaran, penglihatan, dan hati, pikiran. Apa yang dilakukan seseorang, apa yang diperbuat oleh seseorang, apa yang diperjuangkan oleh seseorang, apa yang diinginkan oleh seseorang, apa yang menjadi tujuan dari seseorang itu lahir dari perenungan. Dari hasil proses pemikiran, perenungan, memanfaatkan akal pikiran, memanfaatkan proses yang ada di dalam hati sanubarinya, dan itu proses itu inputnya adalah dari apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang dibaca, apa yang dilihat, dirasakan di sekitarnya. Kemudian diolah di dalam kalbu, di dalam hati. Di dalam hati pikiran kita, ya, satu kesatuan, dan kemudian melahirkan satu keinginan-keinginan, melahirkan kemauan-kemauan, tekad, semangat, ya, kemudian dilaksanakan dengan amal-amal perjuangan, perbuatan. Ya, saudaraku yang budiman dan cerdas, maka merenung adalah satu bagian yang sangat penting dalam proses itu. Ya. Merenung merupakan suatu dimensi aktivitas, ya, yang nanti akan menggelorakan, ya, semangat cita-cita juang, ya, semangat untuk menggapai sesuatu, ya, yang menjadi idam-idaman, menjadi suatu kemauan cita-cita. Dan ini berlaku untuk seluruh manusia. Oleh sebab itu, maka merenung, mempergunakan akal pikiran kita, itu adalah bagian proses yang sangat penting di dalam proses pembinaan umat, di dalam proses tarbiyah Islamiyah. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, surat ketiga, ayat 189, mulai dari ayat 189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan kepunyaan Allah lah, milik Allah lah, kerajaan langit dan bumi. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi, siapa yang memiliki kerajaan langit dan bumi? Allah. Yang menciptakan Allah, yang mengadakan Allah, yang membentuk Allah, yang mengatur tiap hari, yang memelihara tiap hari, mengkondisikan tiap hari, sehingga stabil, sehingga tetap kehidupan tetap berjalan seperti sekarang ini, dari hari ke hari, dari dulu sampai sekarang, sampai nanti. Siapa yang mampu melaksanakan ini semuanya? Allah. Yang menciptakan, mengadakan, memelihara, mengatur, menertibkan. Sehingga manusia bisa beraktivitas. Sehingga makhluk-makhluk lain bisa beraktivitas. Stabil kondisinya. Bumi stabil. Kemudian matahari tetap bersinar. Terjadi proses pergantian-pergantian ini dan itu. Silih bergantinya siang dan malam. Itu semuanya adalah di bawah kendali otoritas Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada selain Allah yang mampu melakukan itu semua. Maka, walillahi mulkus samawati wal ard. Miliknya Allah segala kekuasaan, kerajaan di langit dan bumi. Dan wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah terhadap segala sesuatu itu maha mampu. Maha mampu mengadakan, maha mampu melaksanakan, maha mampu mengatur, memelihara. Dan Allah juga maha mampu memberikan rezeki. Memberikan makan kepada seluruh makhluknya, tiap individu makhluknya. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Dan hanya Allah yang mampu melakukan itu semuanya. Allah maha besar, Allah maha agung, Allah maha esa. Kemudian ayat berikutnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi, pengadaan langit dan bumi, proses berjalannya ya, langit dan bumi, pergantian malam dan siang ya, proses perputaran waktu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang berakal. Orang-orang berakal adalah orang yang banyak merenung. Suka merenung. Memanfaatkan akal pikirannya untuk mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa jagat raya seisinya ini bisa seperti ini, maka yang bisa mengadakan jagat raya seisinya ini sebagai ruang gerak kita, itu hanya yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Satu, ya, hanya satu zat yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu, yang kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Nah, inilah pemahaman dasar yang harus kita jadikan sebagai bahan renungan, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Apapun yang kita butuhkan, Allah yang sediakan. Allah sediakan. Kita tidak mungkin bisa hidup kalau tanpa udara, oksigen. Allah sediakan oksigen berlimpah gratis. Kita tidak bisa hidup tanpa ada matahari. Maka Allah sediakan matahari gratis. Kita tidak bisa hidup tanpa ada daratan tempat berpijak. Maka Allah sediakan daratan ini gratis. Kita tidak pernah membayar ya, satu rupiah pun, satu sen pun kepada Allah untuk mendapatkan fasilitas tempat berpijak ini. Allah memberikan dengan gratis. Allah memberikannya tanpa ada unsur meminta balik sewanya. Allah berikan. Jadi Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah adalah Maha Pengasih, Pemberi, Maha Penyayang. Allah memberikan terus, memberikan terus, memberikan terus. Dari dulu sampai sekarang sampai nanti. Allah berikan dan Allah tidak meminta balasan. Ya. Dari pemberian-pemberian itu. Karena Allah Maha Suci, Allah Maha, Maha Agung. Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Tapi Allah ya, memberikan perintah. Ya, karena Allah Maha Kuasa, Allah adalah Raja di Raja, maka seorang Raja di Raja yang berkuasa, maka dia memberikan perintah untuk mengatur kehidupan. Nah, maka kewajiban kita dengan adanya perintah dari Allah adalah sami'na wa atho'na. Kami dengar, kami paham, dan kami taati. Itulah kewajiban manusia. Maka Allah perintahkan untuk Allah ta'budu illallah. Janganlah menyembah selain kepada Allah. Dan ini adalah misi semua para nabi dan rasul. Yang diutus oleh Allah dari satu masa ke masa berikutnya sampai terakhir nabi dan rasul terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misinya sama. La Allah ta'budu illallah. Janganlah menyembah kecuali kepada Allah. Menyembah kepada Allah artinya apa? Artinya kita beriman kepada Allah. Ya. Yakin, percaya kepada Allah. Tawakal, ya. Berserah diri kepada Allah. Ya. Kemudian taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti kemauan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah itu adalah ala ta'budu illallah. Menyembah Allah artinya berarti mengagungkan Allah, ya. Kemudian tunduk patuh kepada Allah. Ada seseorang menyembah Allah, ya, beribadah kepada Allah. Tapi dia tidak taat, tidak tunduk patuh kepada Allah. Tapi lebih tunduk patuh kepada selain Allah, kepada manusia. Nah, yang menyalahi perintah Allah. Nah, ini adalah salah satu bentuk kedustaan. Ya, kedustaan. Ini kalau menyembah Allah, beriman kepada Allah, artinya apa? Artinya tunduk patuh kepada aturan dari Allah. Allah telah membuat aturan untuk kehidupan manusia, yaitu Islam. Islam adalah 100% dari Allah. Ya. Islam 100% dari Allah. Ya. Para nabi, para rasul, ya, itu hanya menyampaikan. Ya. Hanya menyampaikan dan kemudian membimbing manusia, memberikan contoh kepada manusia dalam ketuah hidup sehari-hari. Tapi 100% aturannya, sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi kembali ke pentingnya kita merenung. Saudaraku yang budiman dan cerdas. Jangan tertipu dengan banyaknya hiruk pikuk dunia. Kesibukan dunia sekarang ini luar biasa. Hampir setiap orang sibuk. Bahkan orang yang tidak memiliki pekerjaan pun, itu sibuknya bukan main. Hari-harinya penuh dengan aktivitas. Minimal aktivitas menonton, melihat. Walaupun dia pasif. Nah ini. Dan kemudian fungsi untuk merenung kurang. Kenapa? Karena untuk merenung itu dibutuhkan waktu yang khusus. Sebenarnya tidak harus khusus dalam arti kata tidak ada aktivitas lain. Seseorang bisa merenung ketika dalam perjalanan. Seseorang bisa merenung ketika di rumah, ketika di tempat kerja, atau merenung di tempat keramaian. Bisa. Inilah bagaimana kita bagaimana memperdayakan proses perenungan ini agar bisa continue, ya, agar bisa berlanjut di dalam diri kita. Nah, yang paling pokok perenungan ini adalah memahami tentang eksistensi kita. Keberadaan kita di dunia ini, hidup kita sekarang ini sebenarnya untuk apa sih? Harusnya bagaimana sih? Nah, ini hal yang harus kita jadikan sebagai bahan perenungan karena ini merupakan hal yang fundament. Ya. Ya. Jadi jangan mudah tertipu oleh hiruk pikuk dunia. Dunia ini hiruk pikuknya dari dulu seperti ini, ya. Orang sibuk berdagang, orang sibuk berbisnis, orang sibuk mencari penghidupan dunia, ya, supaya kebutuhan-kebutuhan duniawi dia terpenuhi. Ya. Bagaimana supaya hidup nyaman, supaya memiliki keuntungan, punya uang banyak, supaya memiliki keluarga yang bahagia, supaya hidupnya bisa santai, rileks, apa-apa terpenuhi. Nah, ini yang dicari, tapi ini duniawi. Semuanya yang saya sebutkan tadi adalah duniawi. Di mana apapun, seberapa hebat pun capaian-capaian duniawi, jabatan, kehormatan, kekuasaan, kemudian status sosial, gelar, pangkat, kekayaan, kemudian kesenangan dengan wanita, anak-anak, keluarga, kemudian wisata, itu semuanya, capaian-capaian itu semuanya akan kita tinggalkan. Kapan? Ketika kita mati. Ketika kita mati, maka semuanya akan kita tinggal. Maka Rasulullah, ya, mengatakan kepada kita, aksiru zikra li zahal li hazal lazati. Aksiru zikra li hazal lazati. Perbanyaklah ingat akan pemusnah kelezatan. Pemusnah kelezatan duniawi ini. Yaitu al-maut. Nah, kematian. Al-maut. Kematian adalah pemusnah semua kelezatan, kenikmatan duniawi. Ketika seorang meninggal, mati, ya maka semuanya ditinggalkan. Semuanya ditinggalkan. Masalahnya adalah setelah kita mati, ya, setelah kita mati, ada sesuatu yang besar yang menunggu kita. Di alam kubur, sudah siap siksa kubur. Ya. Siksa kubur. Seberapa berat siksa kubur? Ya. Salah satu contohnya adalah seseorang, ya, ketika disiksa oleh, di dalam kubur, ya, itu badannya dihantam oleh palu, ya. Maka palu itu menghantam badannya, kemudian tubuhnya hancur berkeping-keping, dan kemudian dia berteriak saking kesakitannya itu, ya, sedemikian kerasnya dia berteriak, ya, ya, sehingga mengagetkan makhluk di bumi, ya, yang hidup di permukaan bumi. Yang mendengarkannya, ya, yang kecuali yang tidak mendengarkan, yang tidak mendengar adalah manusia dan jin. Manusia dan jin tidak mendengar, ya, tapi makhluk-makhluk hewan itu mendengarkan, ya, jeritan kesakitan dari penghuni kubur yang disiksa di dalam kubur. Contoh lain adalah siksa kubur adalah seseorang yang yang sedang berenang, yang susah payah berenang, kemudian ketepian, di ketepian, kemudian di ketepian dia, ketika sampai di ketepian, kemudian dihalo lagi. Dihalo lagi sampai ke tengah sungai. Jadi dia berenang kecapean sampai di pinggir, dihalo lagi. Dalam kondisi kesakitan. Dalam kondisi kesakitan. Itu salah satu contoh kecil daripada siksa kubur. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Maka penting sekali kita membaca hadis-hadis tentang siksa kubur. Hadis-hadis sahih. Ya. Contohnya adalah hadis riwayat dari Barok. Ya, Barok radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ini penting sekali kita Supaya apa? Karena itu adalah kehidupan yang menanti kita. Supaya kita terhindar dari siksa kubur bagaimana? Banyak, ya. Banyak amal, ya. Banyak banyak strategi yang disampaikan oleh Rasulullah agar kita terhindar dari siksa kubur. Contoh kecil adalah seseorang yang kencing, ya. Kemudian tidak membersihkannya dengan sempurna sehingga masih ada sisa kencing. Nah, dia disiksa di dalam alam kubur. Suatu perbuatan yang remeh tapi siksanya berat di dalam alam kubur. Orang yang suka gibah, membicarakan kekurangan orang lain, itu disiksa juga di alam kubur. Sejak kapan? Ya sejak dia meninggal sampai nanti di sampai dia dibangkitkan lagi, ya, di hari kiamat. Ya, bayangkan orang kalau suka gibah, membicarakan kejelekan orang lain. Dia mungkin gibah cuma apa selama di dunia ini sekian kali, ya, bertahun-tahun. Katakanlah 5 tahun, 10 tahun. Tapi mungkin dia sekarang dia sudah di alam kubur, meninggal 1000 tahun lalu. Ya. Jadi sejak 1000 tahun lalu sampai sekarang dia diazab di alam kubur. Sampai nanti hari kiamat, sampai Allah membangkitkan semua manusia dari alam kuburnya. Dan bukan hanya itu, nanti di akhirat, ya, di hari akhir, ya, ketika yaumil hisab yaumil mizan, ya, sudah menanti azab di neraka. Ya. Kalau dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya sekali kita merenung, ya, merenung tentang proses kehidupan yang sedang kita jalani dan yang akan kita jalani nanti selama-lamanya. Dan ini adalah merupakan hal yang pokok bagi kita. Ya. Nah, orang yang celaka atau calon celaka itu adalah orang yang mengabaikan perenungan. Dia masa bodoh dengan masa depan dia di alam kubur, masa depan dia di akhirat. Dia masa bodoh dan dia sibuk untuk hari ini saja. Bagaimana supaya hari ini di dunia ini saya hidup nyaman, saya hidup bahagia dengan keluarga. Bagaimana supaya saya bisa menikmati hidup di dunia ini dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Masa bodoh dengan orang lain, masa bodoh dengan masa depan nanti. Yang penting sekarang saya ingin bersenang-senang, hidup nyaman, hidup bahagia di dunia ini. Nah, jadi sehingga akhirnya apa? Akhirnya hatinya buta terhadap masa depan dia di akhirat yang selama-lamanya. Hidupnya sempit, ruang lingkup hidupnya hanya sempit, hanya mengejar, ya, kesenangan-kesenangan duniawi ini, ya. Dia bergembira ria, tertawa hahi-hahi, ya, di sana sini senang, ya. Dia menyangka dia hidup diberkahi oleh Allah. Dia menyangka dia hidupnya sudah diridhai oleh Allah. Nah, ini adalah salah satu tip budaya dari setan, ya, yang sudah jutaan manusia terperdaya oleh setan. Jangan sampai kita menjadi satu dari jutaan orang yang terperdaya oleh setan itu. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, kembali ke tadi. Ya. Orang yang berakal adalah orang yang memfungsikan hati, ya, penglihatan, pendengarannya, akal pikirannya untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat berikutnya Allah berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar." Yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dan dalam kondisi berbaring. Dan manusia itu Kondisinya cuma tiga itu, ya. Tegak berdiri, duduk atau berbaring, dimanapun. Ya. Sehingga apa artinya dalam segala kondisi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ini adalah pakai wa yatafakkaru. Jadi pakai fi'il mudhari. Artinya apa? Dia secara kontinu, ya, melakukannya. Fi'il mudhari adalah present continuous tense, artinya melakukan saat ini dan seterusnya ke depan. Maka dia saat ini dan seterusnya itu, ya, tafakur, ya, mengingatkan, ya, penciptaan Allah di langit dan bumi. Jadi dia hatinya terkoneksi dengan apa yang ada di sekitarnya, ya. Matahari, ya, yang kita lihat hari-hari itu bisa terus bersinar karena pasti ada yang menguasai, yang mengontrol, yang memelihara, mengatur. Siapa? Allah. Ya. Karena matahari itu besar, ya, panasnya bukan main, ya. Maka yang bisa mengatur, mengontrol pasti zat yang maha besar, yang maha agung. Ya. Manusia jelas tidak mampu. Ya. Jin jelas tidak mampu. Kenapa? Jin juga tinggalnya di, hidupnya di bumi ini. Ya. Malaikat yang ada di bumi dan di langit juga tidak mampu. Ya. Tapi Allah maha besar yang mampu. Kalau ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur, ya, untuk mengatur matahari, mengatur bulan, mengatur tumbuh-tumbuhan, ya, itu semuanya adalah Allah yang berkuasa. Ya. Malaikat hanya menjalankan perintah. Kenapa ada malaikat untuk menjalankan perintah itu? Karena Allah maha suci, Allah maha mulia, Allah maha besar. Maka urusan ini, urusan mengatur itu ini kemudian diperintahkan malaikat. Tapi ini harus berdasarkan hadis-hadis yang sahih, ya, tidak bisa dikarang-karang sendiri. Kalau memang ada hadis sahih yang mengutarakan tentang bahwa malaikat diberi tugas oleh Allah. Contohnya adalah untuk mengatur hujan, ya. Maka perjalanan awan ada malaikat Mikail. Nah, ini berdasarkan hadis. Maka itu berarti kita yakini seperti itu, ya. Kita meyakini sesuatu berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih yang kita utamakan, ya. Insyaallah. Saudara-saudara budiman, jadi orang-orang yang banyak bertafakur, merenung. Kemudian, tapi bukan hanya merenung, tapi merenung itu memiliki output, ada outcome. Yaitu apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini, ya, dengan batil, dengan sia-sia. Ya. Semua yang Allah ciptakan di jagat raya ini, seisinya ini, ya, di bumi seisinya, di langit seisinya, itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya adalah ada tujuannya. Ma khalaqnahuma illa bil haq. Wa ma khalaqas samawati wal ardhi wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haq walakin aktsarunnasi la ya'lamun. Surat Qaf kalau enggak salah, ya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, ya, seisinya itu, ya, bukanlah la'ibin. La'ibin itu sia-sia, apa hanya main-main. Bukan. Tapi ma khalaqnahuma illa bil haq. Allah menciptakan semuanya itu tidak lain adalah untuk kebenaran, untuk hak. Sesuatu yang hak. Walakin aktsarunnasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, tidak memahami, tidak menjadikan itu semua sebagai tafakur, sebagai untuk perenungan. Sesungguhnya langit dan bumi ini adalah satu kesatuan. Apa yang terjadi, apa yang ada di langit dan bumi satu kesatuan. Ya. Saling berangkai, saling keterkaitan. Apapun itu, siapapun itu, dimanapun itu, kapanpun itu. Saling terangkai, satu kesatuan. Dan yang mengatur semua satu kesatuan itu, ya, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah adalah tunggal, Allah satu. Ya. Ya. Allah adalah zat yang maha tunggal. Ya. Allah adalah yang menguasai seluruh dimensi kehidupan. Maka orang yang mengabaikan Allah, yang tidak peduli dengan Allah, maka dia adalah sangat zalim. Padahal dia hidupnya, ya, apapun tergantung sama Allah. Tapi dia mengabaikan Allah. Dia tidak peduli dengan Allah. Bahkan kemudian dia menyembah selain Allah. Mengabdi kepada selain Allah. Nah, ini adalah kezaliman terbesar yang dilakukan oleh manusia. Padahal apa yang dia rasakan, apa yang dia nikmatin, makan minum, ya, kemudian apa yang dia tempatin, tempat tinggal, sarana prasarana dia miliki, semuanya adalah, ya, aslinya, sumbernya adalah Allah sediakan. Mobil, mobil aslinya dari kaca, besi, tembaga, karet, ya, dan peralatan-peralatan lain. Dan semuanya itu adalah, tidak mungkin ada mobil kalau nggak ada logam, nggak ada karet, nggak ada kaca. Nah, karet, kaca, logam itu semuanya adalah dari bahan mentah, ya, bahan mentah pertambangan, ya, kemudian dari perkebunan. Dan yang menyediakan pertambangan, biji besi, biji baja, ya, yang menyediakan tanaman, ya, pohon karet dan sebagainya, yang menghidupkan siapa? Allah. Allah yang memperkembangbiakkan semua tanaman, tumbuhan, ya. Allah yang memperkembangbiakkan semua ternak, hewan, binatang, ikan. Allah yang menyediakan semua biji-bijian logam. Allah semuanya sediakan. Tidak ada yang mampu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyediakan rezeki kita. Ya. Tapi kebanyakan kita lupa dengan itu. Dan tidak mau peduli dengan itu. Dan kemudian kita mengelah bahwa ada Tuhan yang memberikan rezeki selain Allah SWT. Nah, ini adalah suatu kezaliman besar. Maka bagi orang yang benar-benar mampu memfusikan perenungan di dalam hati pikirannya, maka dia akan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Maha suci Engkau, ya Allah, Engkau Maha besar, Engkau Maha agung, Engkau Maha suci. Ya. Ya. Maha suci subhanaka. Karena Maha suci itu merangkum juga, ya, Maha besar. Maha kuat, Maha bijaksana, Maha adil, Maha benar. Ya. Allah Maha suci. Ya. Allah Maha suci, Allah tidak lupa, Allah tidak lalai, Allah tidak zalim sedikit pun. Subhanaka faqina adzab, maka hendaklah Engkau jauhkan kami dari azab neraka. Azab neraka. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di depan kita menunggu azab neraka. Rasulullah mengingatkan berulang-ulang, anzurkum adzabun nar, anzurkum adzabun nar, anzurkum adzabun nar. Aku peringatkan kalian tentang azab neraka. Aku peringatkan kalian azab neraka. Azab neraka. Ini adalah salah satu tema dasar, ya, yang harusnya disampaikan kepada semua manusia. Bahwa azab neraka itu sudah menunggu kita menyala-nyala. Ya. Panasnya bukan main. 1000 tahun dinyalakan. Ya. 1000 tahun lagi dinyalakan. 1000 tahun lagi dinyalakan. Sehingga api neraka itu warnanya hitam, gelap. Mungkin panasnya. Ya. Sehingga panasnya itu 70 kali lipat. Daripada panas api di dunia ini, ya, bayangkan, ya, kalau panas api di neraka di dunia ini aja bisa melulu lantakkan logam menjadi cairan, ya, apalagi api neraka, ya, yang dimana kalau kita terdiri dari daging dan tulang, ya, begitu masuk api neraka, naudzubillah min dzalik, ya, itu, waduh, luar biasa sakitnya. Nah, dan itu sudah Allah ancamkan kepada kita. Tapi kita kadang sering melupakan itu. Maka itu penting sekali kita kembali kepada pokok daripada jalan hidup yang benar adalah jalan hidup Islam. Dan salah satu pokok inti daripada Islam adalah memperingatkan manusia akan adanya azab yang pedih yang menunggu kita semuanya. Sehingga apa? Sehingga kita mumpung belum kesana, belum di ke dunia akhirat itu, kehidupan akhirat, masih ada kesempatan di dunia ini untuk memperbaiki diri kita, ya. Memperbaiki keimanan kita, memperbaiki ketakwaan kita, memperbaiki amal-amal perbuatan kita, ya. Maka inilah, ya, kesempatan emas berharga, ya, yang lebih berharga daripada emas sedunia, ya. Waktu bagi seorang manusia itu adalah lebih berharga daripada mendapatkan emas sedunia. Waktu di dunia ini, ya. Nah, waktu di dunia ini untuk apa? Untuk membentuk diri kita, mengkondisikan diri kita, mentarbiah diri kita, membina diri kita agar kita selamat di akhirat. Agar kita bisa selamat di akhirat dan kemudian mendapat ampunan Allah supaya kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Kesempatannya di dunia ini. Kenapa? Karena setelah kita mati tidak ada lagi tidak ada gunanya lagi iman amal. Tidak ada lagi ruang untuk beramal, untuk memperbaiki diri. Mumpung kita masih di dunia ini, maka ini adalah kesempatan berharga untuk merubah, mereformasi, dan merevolusi diri kita. Luar dalam, jiwa raga kita. Agar sesuai dengan apa? Sesuai dengan jalan hidup Islam, jalan hidup para nabi dan rasul. Semua para nabi dan rasul adalah agamanya Islam, dan agama Islam adalah satu-satunya agama yang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam adalah agama Allah, agama semua para malaikatnya, agama semua para nabi dan rasulnya. Tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Jangan tertipu bahwa oh agama ini mengajarkan kebaikan, kebaikan ini, kebaikan itu. Jangan tertipu. Karena inti kebaikan itu adalah mengakui tauhidullah, ya. Mengakui, meyakinin tauhidullah. Tauhidullah, mengisahkan Allah. Kenapa? Karena nanti dasar diterimanya amal di akhirat sehingga seseorang itu selamat itu adalah tauhidullah, ya, mengisahkan Allah. Dia beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia, bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk keluarganya, bukan untuk yang lain. Nah, ini adalah pokok daripada agama Islam, agama yang benar. Makanya penting sekali kita melihat konsep keyakinan itu secara komprehensif, Islam adalah satu-satunya jalan hidup yang benar. Nah, dan buktinya bisa kita telusurin, bisa kita jadikan bahan renungan. Sementara selain Islam adalah jalan kesesatan, jalan kegelapan. Islam adalah dari Allah. Mengabdi hanya kepada Allah. Untuk mengabdi kepada Allah mudah, ya. Kita bisa sholat sembahyang dimanapun, ya. Tidak harus di masjid. Lebih diutamakan di masjid kalau ada kesempatan. Tapi kalau di perjalanan nggak ada masjid, kita bisa sholat di pinggir jalan, ya. Di tengah sawah, ya. Di tengah kebun, ya. Kalau orang sedang sakit tidak bisa sholat berdiri, bisa duduk, bisa berbaring. Kalau tidak bisa menggerakkan tangan, tidak bisa menggerakkan badan, bisa dengan isyarat. Bahkan sampai cukup isyarat dengan kedipan mata kalau memang yang lainnya tidak bisa digerakkan. Itulah Islam. Itulah agama yang benar, mempermudah manusia untuk hidup sesuai dengan Islam. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, jadi ada dampak. Jadi dari perenungan itu harus ada dampak. Dampaknya adalah apa? Yaitu beriman kepada Allah, mengakui kebesaran Allah, mensucikan Allah, dan dampaknya adalah yang utama, faqina adzaban nar, ya Allah, selamatkanlah aku dari api neraka. Dan kemenangan sejati itu adalah ketika seseorang selamat dari api neraka. Ya, ingat, kemenangan sejati yang diraih oleh seorang manusia itu adalah ketika dia nanti di akhirat itu selamat dari api neraka. Itu adalah kemenangan sejati. Orang boleh mengatakan, oh saya menang. Kenapa? Karena saya memenangkan perlombaan, mendapat medali emas. Oh saya menang. Kenapa? Karena saya bisa menguasai organisasi ini. Saya menang karena saya bisa memiliki wilayah teritori yang luas. Saya menang karena saya memiliki banyak harta, ya. Saya memenangkan ini dan itu, ya. Berbagai macam gelar, status sosial. Saya menang karena saya telah berhasil mengalahkan orang banyak dalam hal ini, dalam hal itu, dalam semuanya. Ya, itu adalah semuanya adalah kemenangan semu, Suatu kemenangan yang akan hilang, sesuatu yang kemenangan yang tidak abadi, suatu kemenangan yang hanya sementara saja. Contohnya Piala Dunia, ya. Kemenangan gegap gembita, dirayakan dengan demikian gegap. Tapi itu kemenangan yang semu. Kenapa? Karena nanti 4 tahun lagi ya akan terjadi kompetisi lagi, dan kemudian kemungkinan akan beralih, kemenangan akan diraih orang lain. Kekalahan menjadi kemenangan menjadi berganti kekalahan. Semu, sesuatu yang semu. Tapi kalau di akhirat begitu kita selamat dari neraka, maka kita ya itu akan freedom, ya. Kemerdekaan yang hakiki, ya. Kemerdekaan yang hakiki adalah nanti di akhirat ketika Allah telah menyelamatkan kita dari api neraka. Jadi Allah yang menyelamatkan kita, ya, ya. Kita bisa selamat dari api neraka bukan karena diri kita, tapi karena Allah, karena maghfirah Allah, karena ampunan Allah, karena Allah memberikan ampunan kepada kita sehingga kita selamat dari api neraka. Allah selamatkan kita dari api neraka. Kenapa? Karena yang bisa menyelamatkan api neraka hanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bukan malaikat, bukan jin, bukan manusia lain, bukan bos-bos kita, bukan orang-orang tokoh-tokoh masyarakat, itu bukan. Ya. Yang bisa menyelamatkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah pentingnya kita minta ampun kepada Allah, berserah diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, mengikhlaskan diri kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pentingnya kita menjalani hidup yang benar. Jadi kebenaran, kebaikan itu dimulai dari mengenal Allah dengan benar. Dan kita tidak bisa mengenal Allah kalau bukan berdasarkan sumber-sumber yang otentik. Maka kita pelajari Al-Quran supaya kita lebih mengenal Allah. Semakin kita mempelajari Al-Quran, ya, maka satu-satunya kitab suci yang otentik, maka itu semakin mengenal Allah, ya. Karena di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang dirinya sedemikian gamblang, semakin terang, ya. Tapi manusia menjauh dari Al-Quran, ya. Manusia sibuk dengan buku-buku yang lain, ya. Buku-buku yang dikarang oleh tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh di bidang spesialis profesi, ya. Tokoh-tokoh di bidang ini dan bidang itu, ya. Buku-buku tebal-tebal yang ditulis oleh ilmuwan, para pemikir, filosof, ya, para intelektual, ya, para orang-orang yang dikategorikan sukses, orang yang kaya, orang yang berpengaruh, orang yang itulah. Kemudian buku-buku itu kemudian menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran kita. Sementara ada Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan Al-Quran adalah harusnya lebih diutamakan daripada buku-buku tebal yang dikarang oleh manusia itu, siapapun manusia itu. Nah, ini pentingnya sekali kita kembali kepada agama yang benar, agama Islam, yaitu Al-Quran, yaitu ajaran Al-Quran Anul Karim. Kemudian kita menyibukkan diri dengan hadis-hadis Rasulullah, dengan sunnah Nabi, dengan sirah nabawiyah, perjuangan hidup Rasulullah. Supaya apa? Kita lebih menguatkan lagi keimanan kita kepada Allah, supaya kita, dan itu satu paket Al-Quran, ya, kemudian diimplementasikan oleh Rasulullah, ya, dalam bentuk perbuatan, perkataan, ya, itu hadis-hadis, ya. Perkataan, perbuatan Rasulullah adalah hadis-hadis, perjuangan Rasulullah adalah hadis-hadis, ya. Ya. Ya. Dalam, sudah termasuk dalam hadis-hadis. Maka ini penting sekali kita lebih banyak menenggelamkan diri kita kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis sahih, ya. Itu sudah akan banyak-banyak menyita waktu kita, daripada kita sibuk dengan buku-buku, ya, yang sekarang ini ditulis oleh berbagai macam ragam para tokoh manusia, ya. Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada sumber referensi dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan tinggalkanlah, ya, apapun, ya, mulai tinggalkan, ya, apapun yang dibuat oleh manusia, ya. Karena apa? Karena sehebat apapun manusia, entah itu dia profesor, doktor, ya, entah itu dia tuh presiden, raja, kaisar, filosof, atau apapun dia, walaupun dia sudah banyak berjasa, walaupun dia sudah banyak melakukan temuan-temuan yang luar biasa, tapi tetap dia manusia yang lemah, ya, kapasitas akalnya lemah, pengetahuannya lemah, ya. Dan marilah kita kembali kepada Allah yang Maha Agung, Allah Maha Kuat, Allah Maha Besar, ya, yang memiliki Allah adalah maha bijaksana. Allah maha mengetahui semua yang di langit dan bumi, apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, Allah ketahui semuanya. Maka Allah sampaikan Al-Quran kepada kita. Dan Al-Quran ya, banyak menceritakan tentang apa yang akan terjadi nanti di kehidupan akhirat. Kenapa? Yang bisa mengetahui itu hanya Allah. Yang mengetahui kehidupan akhirat hanya Allah. Nah, supaya, dan Allah maha bijaksana, karena Allah maha bijaksana, maka disampaikan informasi yang akan terjadi nanti di akhirat kepada kita sekarang ini, supaya kita apa? Supaya kita mempersiapkan diri ya, sebaik mungkin, supaya kita selamat dari api neraka dan masuk surga. Tapi kebanyakan manusia tidak peduli. Kebanyakan manusia lebih percaya kepada selain Allah, lebih percaya kepada selain Al-Quran, lebih percaya selain, kepada selain hadis-hadis yang sahih. Siapa? Yaitu buku-buku ya, ceramah-ceramah yang dibuat oleh manusia, yang bersumber dari akal pikiran manusia sendiri. Nah, inilah pentingnya sekali kita kembali kepada jalan hidup yang benar. Jalan hidup yang benar adalah jalan hidup yang diterangin, disinari oleh Al-Quran Anul Karim. Ya, subhanallah. Allahu Akbar walillahilhamdulillah. Saudaraku yang budiman dan cerdas, merenung adalah suatu aktivitas yang sederhana, murah, dan bisa dilakukan kapanpun. Tapi sedikit yang melakukannya, atau dia merenung tapi merenung sesuatu yang sepele, merenung tentang hal yang sepele, tentang duniawi, itu adalah hal yang sepele. Nah, kita harus merenung kepada sesuatu yang besar, dimensi ya, yang merenung kepada dimensi yang jauh melampaui batas-batas dimensi waktu dan ruang. Kenapa? Karena memang manusia ini ya, diciptakan Allah dengan tujuan yang besar. Jadi setiap manusia diciptakan Allah itu dengan tujuan yang besar. Ya. Nah, tujuan yang besar adalah apa? Supaya dia ya, berjuang ya, untuk selamat dari api neraka dan masuk surga. Itu adalah perjuangan terbesar dari umat manusia. Ya. Kita berjuang bukan untuk diri kita. Kita berjuang bukan untuk, maksudnya untuk mengikuti hawa nafsu kita ya. Kita berjuang bukan untuk mengikuti hawa nafsu kita. Kita berjuang bukan untuk supaya diri kita terhormat, supaya diri kita sukses, banyak harta, banyak kekuasaan, banyak status sosial kita tinggi. Tidak. Kita berjuang untuk Allah. Kita berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Kita berjuang untuk tunduk patuh kepada Allah, dan supaya manusia lain juga tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kalimat Allah tegak di muka bumi, supaya hukum-hukum Allah, aturan Allah tegak di muka bumi ya. Dan supaya Allah, kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Supaya kemuliaan, keagungan, kebesaran ya, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang lainnya itu rendah. Kenapa? Karena selain Allah ya, itu adalah rendah. Sebenarnya Allah adalah yang maha tinggi. Nah, ini subhanallah, Allahu Akbar. Kita agungkan Allah, kita besarkan Allah di hati kita, di dalam perbuatan kita, di dalam kehidupan di dunia ini, dan seterusnya selama-lamanya. Ya. Inilah Islam. Islam adalah jalan hidup untuk mengesakan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan asma Allah. Ya. Jadi orang yang berjuang untuk Islam adalah orang yang berjuang untuk mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengagungkan, membesarkan, mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, marilah kita merenung kembali tentang eksistensi kita di dunia ini. Berapa lama lagi kita hidup di dunia ini? Ya. Kita tidak tahu berapa lama lagi bisa. Cuma tinggal beberapa bulan lagi, tinggal beberapa hari lagi bahkan, atau Allah berikan sampai beberapa tahun lagi. Tapi satu titik tertentu kita akan mati semuanya, dan nanti kita akan menghadapi ujian di alam kubur ya. Kemudian nanti akan terjadi kiamat besar ya. Hancur luluhnya bumi langit ini, dan kemudian nanti Allah akan kumpulkan seluruh manusia dan jin di satu tempat. Semua jin, semua manusia, bahkan semua makhluknya yang lain, binatang, malaikat, hewan, itu semuanya Allah kumpulkan. Karena Allah adalah Esa, maka hari pengumpulan itu adalah suatu hal yang dijanjikan. Semua supaya apa? Supaya keadilan itu ya diselesaikan setuntas-tuntasnya. Supaya Allah, karena Allah adalah Al-Hakim, Allah adalah yang Maha menghakimin. Ya. Maka Allah menghakimin dengan keadilan, dengan keadilan seadil-adilnya. Tidak ada kezaliman sedikit pun nanti di akhirat kecuali dibalas. Tidak ada kebaikan kecuali dibalas. Kebaikan di sini adalah kebaikan menurut Allah, ya. Menurut ilmu Allah, bukan kebaikan menurut sisi manusia, ya. Penting sekali kita memahami kebaikan menurut Allah, bukan menurut manusia. Kemudian Allah akan tegakkan, ya, di yaumil hisab, yaumil mizan, ya, keadilan yang seadil-adilnya, sebenar-benarnya. Maka disitulah, maka itulah hari yang besar dan kita harus mempersembahkan itu. Maka dalam Islam zalim itu tidak diperbolehkan. Zalim, kita zalim kepada binatang pun enggak boleh. Ya, zalim kepada, apalagi kepada manusia. Ya, ini banyak yang tidak paham tentang Islam. Ya. Kita dalam Islam kezaliman tidak diperbolehkan sedikit pun. Bahkan kalau misalkan punya budak, ya, itu tidak boleh zalim kepada budak. Ya, tidak boleh zalim. Ya. Dan nanti di akhirat, kalau kita zalim kepada budak yang kita miliki, itu nanti di akhirat, itu budak itu akan meminta keadilan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, inilah pentingnya sekali kita memahami Islam sesungguh-sungguhnya, memahami, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, ya. Sehingga semakin kuat keimanan kita, semakin terang jalan hidup kita. Ya. Inilah buah dari banyak perenungan. Ya. Maka merenung, ya, memfungsikan akal pikiran kita itu adalah aktivitas yang sangat dianjurkan, ya, dalam kehidupan kita, ya, dalam Islam. Ya. Dan inilah amalan hati yang lebih diutamakan bahkan daripada amalan badan. Tapi amalan hati dan badan ini harus sinkron. Karena buah daripada amalan hati itu harus terefleksikan juga di dalam amalan badan, amalan lahiriah. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, demikian insyaallah presentasi kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kekhilafan, tutur kata yang salah. Ini semuanya adalah dari saya sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah, ya, yang serba kekurangan, banyak kekurangannya. Dan kalau itu ada kebenaran, ya, maka insya Allah semuanya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan yang kita harapkan, yang kami harapkan adalah para pendengar presentasi ini sama-sama, ya, kita mengajak diri saya, diri Anda, kita sama-sama mengajak semuanya untuk supaya masuk ke dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, supaya kita selamat di akhirat, selamat dari api neraka, dan supaya kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah, sehingga nanti kita bisa berkumpul, ya. Walaupun mungkin secara fisik kita tidak ketemu, ya, tidak bercakap-cakap, tapi ya, dengan kekuasaan Allah, ya, nanti bisa dipertemukan oleh Allah, ya. Insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala, disitulah nanti kita bisa silaturahim, ya. Insya Allah, ya. Jadi semangat kita adalah sama-sama ingin supaya kita masuk surga, ya, bareng-bareng, ya. Semakin banyak yang masuk surga, semakin senang, ya, semakin gembira kita, karena semakin banyak yang selamat dari neraka, maka itu semakin senang kita, ya. Dan itulah makanya tidak ada motivasi lain dalam presentasi ini kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala sesungguh-sungguhnya. Ya. Allah lah tempat bergantung kita. Ya, Allah lah tempat meminta. Allah lah yang membukakan pintu maghfirah kepada hamba-hambanya, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majelis, dengan diawali dengan istighfar dulu, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanallahikum tiga, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.